Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ayat ini, ayat pertama tadi yang kita bahas, demikian pula surat Al-Fatihah, sekaligus mengabarkan kepada kita, inilah hakikat ikhlas. Hakikat ikhlas itu adalah mengharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Iya. Itu hakikat ikhlas. Kenapa? Karena hakikatnya ikhlas itu mengharapkan balasan semata-mata dari Allah. Itu ikhlas. Beda dengan ketika kita berbuat baik kepada manusia, kemudian kita tanpa pamrih. Tanpa pamrih dalam artian tidak mengharapkan balasan dari orang itu, tapi mengharapkan balasannya dari Allah, itu wajib. Jangan kita berbuat baik kepada orang, sedikitpun kita gak ada harapan kepada Allah supaya mendapat rahmatnya dan dijauhkan dari azabnya. Itu berarti gak ikhlas namanya. Ikhlas itu adalah mengharapkan rahmat Allah, termasuk mengharapkan surganya, dan takut kepada azabnya supaya dijauhkan dari azabnya. Makanya jemaah sekalian, ayat ini adalah pujian kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, karena mereka beribadah kepada Allah, selalu mengharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Makanya kita dapati dalam banyak ayat dan banyak hadis, kita diberikan motivasi, diberikan iming-iming, beramal solehlah kalian supaya masuk surga, iya kan? Dan supaya terhindar dari api neraka. Maksudnya itu agar kita beribadah dengan mengharapkan surga dan takut kepada neraka. Dan itu ikhlas. Kenapa itu ikhlas? Karena kita mengharapkan balasan itu dari Allah, bukan dari manusia. Andai kita mengharap dari manusia, itu syirik. Andai seseorang beribadah kepada Allah, dia mengharapkan supaya Syekh Fulan atau gurunya memasukkan dia ke dalam surga, itu syirik. Karena hanya Allah yang mampu memasukkan dia ke dalam surga. Kalau dia meyakini ada selain Allah yang memasukkannya ke dalam surga, maka itu adalah syirik. Iya. Jadi itulah hakikat keikhlasan sesungguhnya. Beda dengan ketika kita berbuat baik kepada manusia, maka sedikit pun tidak boleh kita harapkan, walau hanya sekedar ucapan terima kasih. Bahkan kata para ulama, tidak boleh juga kita minta didoakan. Ini yang perlu diluruskan. Kalau kita minta, kita berbuat baik kepada orang, kemudian minta dia doakan, itu sama aja kita mengharap balasan dari dia. Iya. Enggak usah. Enggak usah kita mengharapkan apa-apa. Tidak sekedar ucapan terima kasih, apalagi balasan materi. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan orang-orang yang beriman, "Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Hanyalah kami memberi makan kepada kalian untuk mendapatkan wajah Allah. Perhatikan jemaah sekalian, mendapatkan wajah Allah. Apa artinya mendapatkan wajah Allah? Artinya supaya masuk surga dan mendapatkan nikmat surga terbesar. Apa nikmat surga terbesar? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelaskan ayat ini, kami memberi makan kepada kalian semata-mata untuk melihat wajah Allah di surga. Artinya untuk masuk surga. Itu kita beribadah untuk itu. Supaya Allah selamatkan kita dari azab dan dimasukkan ke dalam surga. Itu hakikat ikhlas. Kemudian la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kalian tidak sedikit pun mengharapkan balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Jamaah sekalian, mendoakan itu termasuk ucapan terima kasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, wajib kita balas dengan kebaikan yang semisalnya. Kalau kita enggak mampu, paling tidak kita ucapkan kepadanya sebuah doa, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Iya. Makanya enggak boleh kita harapkan ini. Itu dari sisi kita yang berbuat baik. Adapun kalau kita yang diperlakukan baik, wajib kita membalas. Tapi ketika kita berbuat baik, enggak boleh kita harapkan dia membalas kebaikan. Harapnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini yang pertama. Yang kedua terkait pertanyaan antum tentang mengharapkan hikmah-hikmahnya. Iya. Hikmahnya ini ada dua macam. Hikmah di dunia dan hikmah di akhirat. Orang berbuat baik, hikmahnya di dunia banyak sekali. Hikmah yang sifatnya duniawi. Contohnya Allah berikan kesehatan. Allah limpahkan rezekinya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawau mardakum bisadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Ini obat mujarab yang banyak orang tidak melakukannya. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Demikian pula sabda beliau, "Man sarrahu ayyubsatalahu fi atharihi aw ayyubsatalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan. Ya, terutama dengan kedua orang tuanya. Kemudian kakek neneknya, kemudian tante bibinya, sepupu-sepupunya, kakak adiknya. Ya. Itu maknanya hubungan kekeluargaan. Nah, hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang beramal soleh dan dia harapkan balasan dari Allah di dunia. Tapi balasannya diharapkan dari Allah, bukan dari orang, bukan dari manusia. Jemaah sekalian, ini boleh, tapi nilai keikhlasannya kurang. Kalau dia niatkan balasan di akhirat semata-mata, itu lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Iya. Kalau dia mengharapkan balasan kebaikan dari Allah di dunia, itu boleh tapi kurang. Jadi lebih tinggi kalau dia mengharapkan balasan dari Allah semata-mata di akhirat. Iya. Jadi berkali seperti itu, wallahualam. Ya.